Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas bersyukur kita kepada Allah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di hari ini, hari yang Jumat tanggal 29 Syawal 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2015 di Pondok Pesantren Maktab Salafi, kita semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Allah diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke acara ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga langkah kita bisa terpahala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para peserta kajian Islam dunia di Pondok Pesantren Maktab Salafi ini, alhamdulillah kita di hari ini akan memulai untuk pelaksanaan kajian Islam dunia ulama Timur Tengah 3 hari di kota Bandung ini. Alhamdulillah di hari ini, hari Jumat, kita akan melaksanakan kajian pertama, dan insya Allah semua sesi yang ada di sini dan nanti akan bisa mengambil faedah dari berharga dari sesi yang hadir di tempat ini. Baiklah para peserta kajian Islam dunia, untuk memulai di acara pembukaan ini, tentunya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah membantu hingga pelaksanaan dari acara ini, dan juga ada dari ketua panitia pelaksanaan kajian Islam ilmiah bersama ulama Timur Tengah di kota Bandung ini akan memberikan kata sambutan dari terselenggaranya acara ini. Untuk itu, kepada Ustaz Anwar Hafizullah Ta'ala berkenan untuk mendengarkan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي تعالى واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قال حضرين رحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang berhormat Bapak Kepala Desa Kecamatan Sireni, kemudian juga kepada Bapak dan Bangil Kecamatan Sireni, dan juga Bapak Camat Kecamatan Sireni yang sedang menuju perjalanan ke tempat kita ini, begitu juga Bapak Ketua MUI Kecamatan Sireni yang terhormat, juga kepada seluruh Ketua DKM Kecamatan Sireni dan para tokoh agama dan masyarakat. Alhamdulillah tadi kita bisa melaksanakan daurah atau tablik kajian Islam ulama Timur Tengah, yang alhamdulillah ulama yang tersebut sudah datang ya, di tempat kita ini. Yang pertama adalah Syekh Al-Muhadif Profesor Dr. Rosli Umar Mangas. Beliau adalah ahli hadis dari Kota Mekah dan juga guru besar Universitas Ummul Qura dan pengajar tetap Masjid Al-Haram Mekah Arab Saudi. Kemudian juga yang kedua adalah Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, beliau adalah anggota Dewan Layanan Fatwa dan pengajar Masjid Al-Haram Makkah Arab Saudi. Kemudian yang ketiga Syekh Utsman Salim, beliau adalah ahli hadis, pengajar Ma'had Darul Hadis Damam di kota Ikhli negeri Yaman. Kemudian juga ada Syekh Ahmad Syamdan, beliau adalah pimpinan Ma'had Darul Hadis Awalat juga di negeri Yaman. Kami ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak sekalian dan juga ahlan wa sahlan. Selamat datang di tempat kami di Pondok Pesantren Al-Waqf Salaf. Dan kami mengucapkan juga banyak-banyak minta maaf atas kekurangan dari panitia penyelenggara kajian Islam Timur Tengah yang telah kita laksanakan ini. Kemudian juga kepada segenap pihak yang sudah membantu kami untuk bisa terselenggara kajian Islam ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dari keamanan dan yang selainnya. Kita ucapkan juga terima kasih jatah untuk saya. Semoga semua apa yang telah dilakukan oleh segala pihak bisa menjadi amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sambutan dari saya pribadi selaku panitia. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan lancar sampai akhir dari pelaksanaan. Barakallahu fikum. Kepada MC kami, jazakumullah kepada Ustaz Imawan selaku ketua panitia dan pelaksanaan kajian Islam ilmiah di kota Bandung ini. Alhamdulillah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini pula bisa terlaksananya kegiatan kajian Islam ilmiah ini. Dan acara ini tidak terlepas juga dari dukungan warga masyarakat, khusus dari seluruh aparatur desa, khusus yang mengawali dari tempat ini. Untuk itu dengan hormat kita juga sudah hadir di sini Bapak Kades Bapak Desa Cemukan Lanjur Ibu perwakilannya wakilnya untuk memberikan kata sambutan. Yang alhamdulillah kita bagi juga pelaksanaan kajian Islam dunia ini. Yang silakan untuk Bapak untuk memberikan kata sambutan ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ucapan beribu terima kasih dengan terselenggaranya acara yang digagas oleh Pondok Pesantren Adalah Salafi. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya ini kita dapat menambah wawasan keilmuan tentang kesalahan. Yang kedua, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena tujuan kita adalah tertanamnya suatu keyakinan dan mampu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, yang kedua mungkin kami juga istilahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, saya dari sore ini sudah hadir. Oleh sebab itu saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku kepala desa dengan tersenggalan seperti ini tidak bisa memberikan apa-apa, membantu apapun. Oleh sebab itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya di sana ada tertanggung adalah menaati pemerintah NKRI. Oleh sebab itu inilah merupakan salah satu motivasi sehingga kami seluruh istilahnya dengan ikhlas, istilahnya dengan menyampaikan ini adalah risalah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk umat Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi ucapan terima kasih. Bila bisa dilihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili kepada negara desa Sumatera, mana yang sudah diutamakanlah sebagai salah satu dari tahu kita bersama, kesama kita bersambil menggelar dengan desa. Dan juga alhamdulillah pada mas kalian ada juga di sini dari ketua RW yang kita makan menjadi beberapa bagus. Dan juga selamat datang pada Bapak Camat. Dan di sini kami silakan Thank you. dipimpin hal atau sesuatu. Hah? Mundur. Ayo. Mundur. Anwar. Anwar. لا أغير الله نور على نور أنتم. أغير معاذ الله والمحترم الطالب في هذا المحاد أولا أحبا أقدم حمدا وشكرا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wala ansa ila rais al-jalasah. Alladhi a'tani fursah wa rakana ila li wa ra masalah kita. Masalah kita. Nah. Masalah kita insyaallah. وتحت الوضوء أجلا إسلام الدنيا برسامة إسلام الدنيا موضوع طاعة ولي الأمر طاعة ولي الأمر متعدي إلا ذلك الحمد لله طالبون وبعد زمان وبعد أوراق Amin. Bapak Lurah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pertemuan kali ini bersama para alim, para santri yang bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan ada dalam kebaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kajian daripada tema kajian sedang bersama ulama di tengah dan kalau undangan yang saya baca di permintaan dari AKRI, alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah, atau Rasul, kau lebih makanya saya mobil Ibnu Qasir Ahmad Syawri, yakni Allah, atau Rasul. Namun begitu para musika kecamatan Cilenin tadi para ulama walaupun alhamdulillah di tempat ini ada jumpa kajian ilmu. Mudah-mudahan yang kami harapkan khususnya dari perumpatan MUI menjadi pemerintahan menjadikan satu tempat yang tadi dikatakan nur cahaya daripada kejahilan-kejahilan dan sangat mengkhawatirkan dalam jauh sekarang ini sudah jarang jero Qur'ani jero-jero yang bisa baca Qur'an apalagi yang betul-betul menjalankan dan misalnya era Islam yang kita tambahkan diantaranya tadi dunia bersama orang berdengah juga dan juga ada undangan yang tadi saya katakan untuk mentaati lagi itu ini sudah merupakan satu jalan terakhir siasat Islamnya mana para ulama yang sudah kita maklumi adalah inilah yang mesti kita taati dan itu tidak saya banyak lebar karena tadi juga katanya hanya 10 menit mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran bapak-bapak di sini khususnya kalau di sini dan apalagi datang Syekh Al-Mahdi sebagai tengah-tengah kita sama-sama bisa memahami betul-betul apa kandungan Islam itu sehingga kita bisa bersama-sama hidup tenteram di dunia ini dan bisa tenteram juga di dunia akhir. Rupanya sekian perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat. Dan tidak layak lagi penanggungan Bapak Camat untuk memberikan kata sambutannya pada Bapak Camat Pak Wali untuk waktu dan tempat yang bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak dan Amir Kecamatan Cilegon dan Cilegon. Ya, selamat pagi Bapak Kepala Kepala Kepala Kepala Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Inti Desa Sengka, para pengurus pesantren, salam para santri, dan yang saya hormati saya banggakan para narasumber, ada guru besar Universitas Umum Pro, kemudian pengajar besar Mahat yang sudah haram dan buka. Selamat datang, welcome to Kecamatan Cilegon. Oh, terima kasih. Sama-sama. Bahasa Indonesia. Indonesia. Sudah. Sudah. Selamat datang di Kecamatan Cilegon, Desa Sumuka. Ini daerah yang kebetulan berada di wilayah Kabupaten Bandung dan letaknya di sebelah timur Kabupaten Bandung. Dan kebetulan kita berada di ketinggian di atas 750 meter di atas permukaan laut, sehingga udaranya segar. Dan untuk hari di sini saya kira semangat yang ada itu tetap mengikuti acara ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan acara ini. Sungguh menjadi kebanggaan bagi kami karena acara ini digagas pertama di saat kita bertepatan akan merayakan HUT RI ke-70 ya. Tahun 17 nanti usia negara kita bertepatan dengan 70 tahun. Dan kalau kita lihat judul menaati ya, menaati menanti. Kadang-kadangnya yang pas ya di ejaan yang benar ya, menaati pemerintah NKRI. Sungguh sangat cocok di saat kita nanti tahun 17 Agustus kita akan merayakan menjadi ke-70. Kemudian beberapa kondisi yang kita hadapi berkaitan dengan stigma Islam yang ada di Indonesia khususnya ya, berkaitan dengan isu global Islamofobia yang sungguh sangat menyebar di seluruh dunia, bahwa stigma Islam yang negatif baik dipandang secara geopolitik internasional maupun ada pemahaman-pemahaman dari komponen bangsa ini, saudara-saudara kita yang kebetulan sebangsa dan setanah air menganggap stigma Islam yang negatif. Jadi memang dengan kondisi yang ada kita selalu diadu dombakan dengan kondisi bagaimana Islam ini dianggap sebagai yang makar, apakah itu di dalam tatanan kenegaraan maupun di dalam tatanan hubungan internasional. Tetapi saya yakin bahwa dengan adanya kegiatan ini akan membuka ruang cakrawala berpikir kita bahwa pemahaman Islam, bahwa stigma Islam tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Kita akan berdiri bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di seluruh negara, seluruh wilayah tanah air, di satu kesatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu pendiri negara kita. Dan ini mudah-mudahan kita juga bisa membuka cakrawala berpikir mereka terhadap pandangan terhadap keberadaan. Sungguh sangat ironis bahwa memang NKRI ini didirikan oleh para pendahulu kita yang notabene kaum ulama, orang yang ketokohan dalam Islam ini sangat diakui, tetapi pada saat sekarang tidak hanya dalam posisi pandang pemahaman ideologis, tetapi kadang-kadang kita merasa dimarginalkan, manakala kita dianggap sebagai orang yang bisa menentukan kebebasan. Ya, bagaimanapun ini kita harus lawan, harus kita lawan bersama, bahwa pemahaman Islam pemilihan ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Kita kadang-kadang miris, manakala mungkin ada sesuatu yang dianggap negatif, padahal ini adalah merupakan takdir kita atau pemahaman kita terhadap Islam. Gara-gara nami Pak Ketua pada Ramil, gara-gara nama saja, pada saat orang itu masuk ke wilayah Eropa atau wilayah Amerika, mereka dicekali benaran. Gara-gara namanya Ahmad atau Muhammad. Tak kami Abdi Pak. Abdi zaman jadi ini kami bawa Ahmad di luar, tapi ke Amerika kami dicekal. Karena namanya Ahmad. Gara-gara kita berjambul, gara-gara kita berjubah. Kadang-kadang orang berjubah padahal mereka untuk memahami apa yang ada dalam pikiran kita. Tentunya saya titipkan kepada rekan-rekan, khususnya pondok pesantren yang ada di sini, harus bisa menjaga bagaimana pemahaman mereka tidak memberikan stigma yang negatif kepada kita. Karena biasanya Pak Ustaz peminum dengan jenggotan ya, atau minum juga itu kadang-kadang kita dianggap kaum ekstremis, ya. Karena itu tadi stigma itu juga oleh mereka-mereka itu sebab yang besar. Jadi oleh karena itu dengan adanya pemahaman ini sesuatu yang bisa kita sampaikan, informasikan, kita publikasikan bahwa walaupun kita punya pemahaman yang salah, pemahaman yang dianggap mereka kurang baik, tapi kita tetap menjunjung tinggi bahwa NKRI adalah harga tidak sepenuh pun, tidak sejengkal pun tanah wilayah negara kita yang akan diambil oleh pihak lain. Kalau NKRI ini diambil oleh orang yang di luar negara kita, mungkin pada kami pasti pertama, karena untuk nyampe untuk TNI, NKRI adalah harga mati. Itu saja yang bisa disampaikan sekali ini. Terima kasih atas kedatangan narasumber. Mudah-mudahan dalam diskusi ini nanti ada pemaparan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Sekali lagi mudah-mudahan bisa memberikan wawasan cakrawala politik kepada kita bagaimana kita membangun NKRI oleh seluruh komponen bangsa, oleh saudara-saudara kita yang kebetulan beragama Islam, kebetulan non-muslim, kita bersama-sama membangun negara untuk mencapai tujuan apa yang kita sekarang oleh pendahulunya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila tiba ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.